بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita sampai di halaman 89. Wa mithlul malaikati, ya. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. والإيمان بالملائكة dan beriman kepada para malaikat. يُثْمِرُ ثَمَرَاتٍ جَلِيلَةٍ مِنْهَا, akan yuthmir menghasilkan ثَمَرَات buah atau hasil yang jalilah, yang mulia. Minha, daripadanya ialah al-ula, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala, bahwa beriman pada malaikat itu membuahkan ilmu tentang kebesaran Allah Ta'ala, wa quwwatihi wa sultanih, dan kekuatan Allah Ta'ala dan kekuasaannya. Fa inna 'azamatal makhluqi min 'azamatil khaliqi, karena besarnya makhluk itu adalah termasuk daripada bukti tentang besarnya sang pencipta. Ketika kita diberitahu bahwa malaikat Jibril itu diberi oleh Allah sampai 600 sayap, yang satu sayapnya itu bila dibentangkan menutupi langit bumi, langit dunia. Ini baru sayapnya sebesar itu, yang menunjukkan betapa besarnya makhluk tersebut yang bernama Jibril alaihissalam. Maka kalau makhluk itu sebesar itu, tentu kita yakini bahwa khaliknya berlipat ganda lebih besar daripadanya. Jadi beriman kepada malaikat yang merupakan makhluk Allah yang besar, itu menumbuhkan ilmu tentang kebesaran dan keagungan Allah, kekuatan dan kekuasaan Allah. Kalau satu sayap dari malaikat itu ditebaskan ke muka bumi, niscaya hancurlah bumi dan seisinya. Hancur luluh bumi dan seisinya. Itu baru satu sayap malaikat bisa menghancurkan bumi dan seisinya. Maka betapa sangat mudahnya Allah untuk menghancurkan bumi, langit dan segala isinya dalam masa sekejap. Hah? Jadi beriman kepada malaikat dengan mengimani berita-berita tentang postur tubuh malaikat itu akan mengajak kepada ilmu tentang kekuatan kekuasaan Allah. Atsaniyatu syukrullah syakarallaha ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Bahwa beriman kepada para malaikat itu menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Ta'ala terhadap segala inayah pertolongan Allah terhadap Bani Adam. Dengan Allah menciptakan para malaikat itu, Allah menyediakan segala fasilitas hidup bagi anak Adam. Haitsu wakkala min haula'il malaikati, di mana Allah menyerahkan, menunjuk dari para malaikat itu man yaqumu bihifdhihim. Siapa dari para malaikat yang ditunjuk itu yang menunaikan tugas untuk bihifdihim, memelihara Bani Adam. Wa kitabati a'malihim, dan menulis amalan-amalan mereka. Wa ghairi dhalika mimma salihihim, dan banyak lagi yang lain dari itu, dari berbagai kemaslahatan anak manusia. Menurunkan hujan dari langit, dari mu'sirat, dari awan menjadi hujan. Para malaikat ditugasi oleh Allah untuk menggiring awan dengan memakai cemeti dari api neraka. Dicambuknya awan itu agar jalan beriring menuju kepada satu tempat. Kemudian awan itu dikehendaki oleh Allah untuk menjadi air hujan. Kemudian setiap tetes dari air hujan itu diantarkan oleh para malaikat ke muka bumi, ke tempat mana yang tetesan itu ditakdirkan oleh Allah mengena padanya. Jadi kalau hujan itu berjuta-juta tetes, ya, awan itu berubah menjadi berjuta-juta, bermiliar-miliar tetes, maka sejumlah itu pula malaikat ditugaskan oleh Allah mengantarkan setiap tetes dari air hujan itu ke tempat yang Allah kehendaki. Nah, kalau demikian, tentu akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah menciptakan berbagai khuddamun nas, pembantu bagi manusia dalam bentuk malaikat, untuk Allah perintahkan mereka supaya menyediakan fasilitas hidup bagi manusia. Benih yang ditanam, Allah utus malaikat untuk bertugas menumbuhkan benih itu sehingga pecah benih itu kemudian menjadi tanaman. Bibit yang ditanam di rahim, rahim ibu, Allah utus malaikat untuk menjaganya sampai kemudian ditiupkannya pada hari ke-120 dari usia janin itu untuk menerima ketentuan-ketentuan takdir. Demikian juga Allah tugaskan para malaikat itu untuk mencabut nyawa orang yang hidup dan hewan-hewan yang hidup dan segala yang hidup dimatikan. Di samping Allah utus pula para malaikat untuk meniupkan kehidupan, meniupkan ruh kepada yang mati, janin-janin mani berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, kemudian menjadilah kehidupan itu. Semua itu Allah gerakkan dengan menugaskan para malaikat. Allah ciptakan para malaikat untuk mengawal kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kematian dan kehidupan kalau di dunia ini adalah satu kemestian. Coba bayangkan seandainya kematian itu tidak ada, betapa sangat menderitanya hidup kita ini. Setiap jengkal daripada wilayah bumi dihuni orang karena sudah sangat sesak bumi ini. Coba seandainya jenis-jenis apa hewan itu tidak mati. Umpamanya ada benar itu berita hewan yang namanya dinosaurus tidak punah, hewan itu tetap hidup karena kematian itu tidak ada. Jadi apa ini kita? Berbagai jenis penyakit seandainya tidak mati, jadi apa hidup ini? Menderita sakit tapi tidak mati. Na'udzubillah. Sangat tersiksanya kehidupan ini. Tetapi Allah menciptakan kematian dan kehidupan sehingga terjagalah kehidupan itu seperti ini. Bahan makanan tetap cukup, fasilitas keperluan hidup tetap cukup, air, udara tetap cukup. Karena di dunia ini ada kematian. Nah, begitu selanjutnya. Kesehatan bisa dinikmati karena setiap hari terbitnya matahari bermiliar-miliar bibit penyakit mati. Subhanallah. Ketika tenggelam matahari, bermiliar-miliar bibit penyakit menetas. Begitu terus perjuangan mati dan hidup, mati dan hidup, sehingga terjadi keseimbangan alam yang seperti ini yang Allah jadikan. Maka kalau kita mengenal semua peristiwa-peristiwa alam itu, Allah perintahkan para malaikatnya untuk bergerak ke sana kemari. Semua mati kecuali para malaikatnya, enggak mati. Nanti matinya para malaikat itu pada waktu hari ditiupkannya sangkakala, hari kiamat. Semua para malaikat mati kecuali malaikat hamalatul arsh, yang membawa, memanggul arsh Allah. Yang pada waktu itu, yang sekarang ada 4 malaikat yang memanggul arsh itu. Arsh Allah itu makhluk yang terbesar, yaitu arsh. Ya. Nah, nanti ketika ditiupkannya sangkakala hari kiamat, ditambah 4 lagi menjadi 8 malaikat yang memanggul arsh. Maka para malaikat tidak mati kecuali hari kematian ditiupkannya sangkakala itu. Semua malaikat mati kecuali 8 malaikat tersebut, hamalatul arsh. Sampai diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malakul maut sudah mencabut nyawa semuanya ketika ditiupkannya sangkakala. Semua termasuk Jibril dan semua termasuk yang meniupkan sangkakala itu juga dicabut nyawanya. Datanglah malakul maut menghadap pada Allah. Ya Allah, aku telah mencabut nyawa seluruh hambamu yang engkau perintahkan aku untuk mencabutnya. Dan Allah menyatakan, ya, dan sekarang waktunya engkau. Dan dicabut nyawa malakul maut. Ketika itu malakul maut menyatakan, ya Allah, seandainya aku tahu begini sakitnya mati, niscaya aku tidak tega mencabut nyawa hamba-hambamu. Malakul maut mati. Dan begitu baru seluruh makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah itu mati semua. Adapun kehidupan di dunia ini, Allah ciptakan kematian dan kehidupan, kelahiran dan kematian. Dan beginilah hikmah Allah yang besar. Coba bayangkan seandainya kematian itu tidak ada, udara akan dipenuhi dengan lalat dan nyamuk. Sementara kondisi sekarang, setiap harinya ketika tenggelam matahari, sekian miliar triliun ekor lalat yang mati. Dan ketika matahari terbit, sekian yang menetas dan kemudian menjadi lalat. udara dipenuhi lalat kalau tidak ada mati. Ya Allah, betapa tersiksanya itu hidup. Mau menarik nafas, masuk lalat itu ke lubang hidung. Udara dipenuhi nyamuk. Nyamuk tidak mati, padahal nyamuk kalau tidak mati, sekali lahir, sekali menetas nyamuk itu sekian ribu ekor. Betapa hancurnya kehidupan ini. Betapa sengsaranya kehidupan ini. Kalau tidak ada kematian di dunia ini. Allah ciptakan kematian. Subhanallah. Kita di situ bersyukur. Alhamdulillah ada kematian di dalam hidup ini. Ya, kita di situ akan mengerti ternyata memang mati itu penting. Tapi ketika di akhirat nanti mati dimatikan oleh Allah. Mati itu dijadikan oleh Allah seperti seekor kambing kibas, kemudian diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian disembelihlah mati itu. Maka matilah mati. Sudah tidak ada kematian lagi hidup di akhirat. Maka menangislah sejadi-jadinya ahlun nar. Karena tidak ada mati lagi. Padahal mereka ingin mati. Dan berbahagialah ahlul jannah. Karena mereka kekal dalam kebahagiaan tanpa mati lagi. Ya. Berarti memang penderitaan yang hakiki hanya ada di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki hanya ada di akhirat. Maka kalau kita melihat berbagai peraturan kehidupan alam yang diatur serapi ini oleh Allah, ada kematian, ada kehidupan, ada yang lahir, ada yang mati. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah menciptakan para malaikatnya sehingga hidup ini berjalan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan tidak perlu orang berpikir untuk mengatur kematian dan kehidupan, untuk mengatur mati dan hidup. Tidak perlu orang berpikir itu, karena semua sudah diatur oleh Allah. Orang berpikir tentang membatasi kelahiran dengan KB untuk mengatur kehidupan, mengatur barang yang lahir. Padahal Allah sudah menciptakan segala-galanya. Sehingga justru menimbulkan mafsada azimah, kerusakan yang besar akibat KB. Kerusakan pada tubuh manusia akibat KB dan keseimbangan alam yang tidak lagi terjaga. Orang berpikir bagaimana nanti kalau tidak KB, Pulau Jawa pada tahun sekian dan sekian akan tenggelam. Akan terjadi kelaparan yang dahsyat karena perkembangan penduduk yang luar biasa besar, katanya. Mereka tidak mengerti Allah sudah siapkan segala-galanya. Yang hidup sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Setiap lahir sudah langsung diperintahkan oleh Allah kepada malaikat yang Hafizur Rahim, penjaga rahim, untuk meniupkan roh disertai ketentuan rizki yang dibawa. Yang mati juga sudah disiapkan oleh Allah. Siapa-siapa hari ini yang mati, siapa-siapa yang lahir hari ini, berapa orang yang lahir dan hari ini berapa orang yang mati, sudah disiapkan semuanya. Ada yang mati bareng-bareng karena tanah longsor, ya. Kalau lahir kan gak ada yang bareng-bareng, ya. Paling top bareng-barengnya itu 5, ya, sekaligus breng, ya. Kembar 5 paling top. Tapi kalau kematian 20, 100, 1000, 3000 itu sekaligus itu mati. Brek, gempa dahsyat, 3000 berangkat. Enggak ada kembar 3000, ya. Begitu kehidupan dan kematian sudah diatur oleh Allah, sehingga enggak bakal kehabisan pangan dalam hidup ini. Setiap pertambahan penduduk selalu Allah siapkan pertambahan fasilitas hidup dengan otomatis. Dulu ketika penduduk masih sedikit, akal manusia digerakkan oleh Allah untuk bercocok tanam, setahun sekali panen padi ketika penduduk masih sedikit. Ketika penduduk bertambah, mulai akal manusia digerakkan oleh Allah untuk 2 kali panen setahun, dan berhasil. Tambah lagi penduduk, 3 kali panen setahun. Sudah ditemukan jenis-jenis apa bibit tertentu bisa begitu. Hah. Wah, ini tanahnya mengalami kekurangan pangan, apa makanan untuk tanaman di dalam tanah itu sudah berkurang. Ditemukan pupuk kimia. Wah, ternyata pupuk kimia itu berakibat yang merusak daripada struktur tanah. Ditemukan untuk kembali kepada pupuk kandang. Begitulah terus putar-putar-putar terus. Setiap ada pertambahan penduduk membutuhkan pertambahan pangan, ditemukan. Allah menggerakkan otak manusia untuk menemukan fasilitas hidup. Jadi gak perlu orang itu berpikir nanti bagaimana kalau penduduknya tambah. Nah, yang orang itu berpikir ialah bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Cukup itu. Dengan baik dan benar, jangan baik saja tapi benar tidaknya diabaikan, tapi baik dan benar. Nah, kalau sudah begitu, kita akan syukur kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala begitu besar inayatihi bibani Adam, begitu besar perhatiannya kepada Bani Adam, dan begitu besar Allah menyiapkan segala masalah keperluan-keperluan untuk hidup Bani Adam, kemaslahatan-kemaslahatan, kesejahteraan hidup, keamanan, ketertiban, ya. Nah, begitu penduduk semakin bertambah, bertambah besar-besar, perang jebret, sehari mati 100.000 orang karena satu bom, sudah 100.000 orang mati. Mau apa? Begitu Allah takdirkan, nah, berkurang jumlah penduduk. Nah, itu semua memang aturan yang Allah kehendaki. Karena Allah itu adalah Rabb. Rabb itu salah satu pengertiannya Rabb ialah mudabbir, mengatur alam. Ya, mengatur alam. Dan semua yang Allah takdirkan, baik itu perkara yang sangat pahit kita rasa atau perkara yang sangat indah kita rasa, semua itu pasti adalah dengan hikmah yang maha sempurna. Itu yang kita petik ketika kita beriman kepada para malaikat. Adanya para malaikat, rasa syukur kepada Allah. Allah mengatur semuanya ini. Seandainya Allah tidak menjaga kita dengan diutus para malaikat hafadah, malaikat hafadah itu kata Nabi malaikat yang menjaga kita. Ya, kalau ada batu, kita dalam keadaan lalai, ini batu. Kalau perhitungan kebiasaannya ya kena. Tapi malaikat hafadah membisikkan tiba-tiba kita noleh, terus langsung mengelak dari batu itu. Hah? Atau refleks tiba-tiba kita mengelak dari bahaya itu. Karena apa? Karena belum waktunya untuk kena. Malaikat hafadzah ditugaskan oleh Allah untuk menjaga masing-masing kita. Ya, ditikam dari belakang oleh orang yang tidak dikenal. Itu kalau perhitungan kena mati. Ya. Tapi karena Allah tidak kehendaki malaikat hafadzah yang kemudian dengan caranya tiba-tiba orang yang sedang berlari mau menikam dari belakang itu kepleset jatuh dia. Ketepuk, kita noleh. Loh, ternyata ada orang bawa senjata tajam. Kita menghindar. Begitu cara Allah. Bahkan ditembak, ceder, kena. Kena mushaf. Pelurunya gepeng. Loh, kok bisa pelurunya gepeng? Hah? Ini bagaimana ini? Hah, begitulah. Belum waktunya kena. Hah? Malaikat hafadzah yang menjaganya. Katanya orang-orang yang tidak ada ilmu, wah ini bacaannya tajam ini. Bacaan apa namanya? Anti peluru. Padahal sesungguhnya ya bukan bacaan memang. Kalau belum takdirnya ya enggak masuk itu peluru timah panas itu ke dalam tubuh tersebut. Kena dos dengan peluru tembus ke belakang. Ya menurut dokter, wah dilihat biasanya sama dokter itu dilihat kalau dari depan kecil lubangnya, belakang besar, oh sudah selesai, ya ditunggu saja. Tapi diberi kok sehari masih hidup, oh, dua hari masih hidup, dirongsen akhirnya sama dokter, penasaran dokter, oh ternyata peluru itu cuma lewat aja, tidak ada organ tubuh yang di dalam ini yang kena serempet, gak ada, jadi lewat aja, set, dari daging ke daging. Jadinya oh seluruh organ tubuh sempurna, tidak ada yang tergores. Ya sudah tinggal dijahit aja depan dan belakang, selesai sembuh. La ilaha illallah. Hah? Begitu. Nah, orang bilang, "Wah, ini karena bacaan." Bukan bacaan. Memang pelurunya enggak ada namanya. Nah, kalau pelurunya belum ada namanya ya tidak bakal berangkat. Kecuali kalau sudah ada namanya fulan, ya kena fulan itu ya sudah berangkat. Bismillah. Ha. Malaikat hafadah menjaga organ tubuh sehingga ketika peluru itu lewat di begitu rupa sehingga tidak mengena, walaupun usus pun tidak ada yang kena, lewat begitu saja. Dan padahal perjalanan peluru itu begini, kayak bor itu, kayak bor itu kan begini masuk. Allah. Jadi akal manusia dibikin oleh Allah untuk menjaga dirinya dari bahaya. Juga malaikat hafadah ditugaskan oleh Allah untuk menjaga masing-masing orang. Oh, kita syukur pada Allah. Alhamdulillah. Betapa gampangnya kita binasa kalau seandainya Allah tidak mengutus malaikat hafadah untuk menjaga kita-kita ini, ya. Jadi dengan kita mengenal itu, kita jadinya syukur pada Allah. Atsalitsatu mahabbatul malaikati ala maqamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Yang ketiga, kita menjadi cinta kepada para malaikat itu. Begitu hebatnya para malaikat itu dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tidak keliru sesentipun, segaris pun, semili pun, tidak keliru, tidak bergeser dari apa yang Allah perintahkan. Para malaikat itu, mereka beribadah sujud-sujud, ruku-ruku terus. Mereka berdiri-berdiri terus. Mereka bertasbih-bertasbih terus. Oh, luar biasa. Hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Maka dengan kita kenal itu, kita jadi cinta kepada para malaikat itu. Mereka mendoakan kaum mukminin. Setiap selesai kita sholat jamaah, salam dari sholat jamaah 5 waktu di masjid, malaikat itu semuanya pada mendoakan orang yang baru sholat itu, orang mukmin yang baru sholat itu. Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni hambamu ini, ya Allah rahmati hambamu ini. Itu didoakan oleh beribu-ribu, berjuta-juta dan tak terhingga para malaikat mendoakan hamba Allah yang baru saja menunaikan sholat berjamaah di masjid. Oh, luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi, terus didoakan itu selama orang itu tidak berbicara dan selama tidak pindah dari tempatnya. Luar biasa. Maka dengan begitu tentu kita jadinya cinta kepada para malaikat itu. Luar biasa mereka dalam beribadah dan luar biasa mereka dalam mencintai dan melindungi kaum mukminin, membela kaum mukminin. Maka kita jadinya cinta kepada para malaikat itu. Waqad ankara qaumun minazza'ighina kaunal malaikati ajsaman, dan sungguh sebagian kaum minazza'ighin dari orang-orang yang menyimpang telah angkara, telah mengingkari kaunal malaika, mengingkari adanya malaikat yang dalam bentuk ajsaman, berjasmani. Yaitu siapa yang mengingkari ini? Ialah Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Kedua tokoh Ahlul Bid'ah ini mengingkari malaikat sebagai makhluk yang berjasmani. Waqalu, mereka bilang, innahum ibaratan an quwal khairil kaminati fil makhluqati. Mereka bilang bahwa malaikat itu adalah cuman ibarah sebagai satu ungkapan saja tentang berita adanya quwal khairil kaminah, kekuatan kebaikan kaminah yang tersembunyi fil makhlukat, pada makhluk-makhluk yang ada ini. Itu diceritakan seperti itu di dalam tafsir Al-Manar, ya. Seperti itu, mengingkari malaikat itu sebagai suatu makhluk yang berjasmani. Padahal Allah dan Rasulnya memberitakan bahwa malaikat itu berjasmani, mempunyai sayap, mempunyai sekian sayap, dan semua itu diberitakan dengan pasti di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Tapi itu diingkari. Wa hadza takdzibun li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ijma'il muslimina. Yang demikian ini adalah sikap pendustaan terhadap kitabullah, terhadap Al-Qur'an dan terhadap sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah yaitu hadis-hadis Nabi, dan juga pengingkaran terhadap ijma'il muslimin, kesepakatan kaum muslimin yang meyakini adanya makhluk bernama malaikat yang mempunyai jasmani tersendiri dengan caranya tersendiri sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita lihat firman Allah yang menyatakan malaikat itu berjasmani. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal arda ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah fatirus samawati wal arda, pencipta langit yang tujuh dan bumi. Ja'ilul malaikati, dia yang menjadikan para malaikat rusulan, sebagai utusan-utusan Allah, diutus untuk tugas-tugas tertentu. Uli ajnihatin, yang mempunyai sayap, matna, kadang dua sayap, wa thulatha, kadang tiga sayap, atau dua-dua, tiga-tiga, rubah empat-empat, dua kanan dua kiri, tiga kanan tiga kiri, empat kanan empat kiri. Ini jelas menunjukkan malaikat itu punya jasmani, ya, berita dari Al-Quran. Waqal, juga Allah memberitakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya engkau melihat bagaimana ketika orang-orang kafir itu dimatikan oleh para malaikat, di mana para malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Bagaimana kalau hanya dikatakan quwwa kaminah, hanya semata-mata malaikat itu kekuatan apa, kekuatan kebaikan, kuwal khairil kaminah, kekuatan kebaikan yang tersembunyi fil makhlukat. Kalau lah kok bisa mukul? Hah? Mukul depan, mukul belakang, memilih posisi yang dipukulnya. Bagaimana kalau tidak punya jasmani? Kalau hanya semata-mata kekuatan kebaikan yang tersembunyi di kalangan makhluk. Sementara perbuatannya malaikat diberitakan di sini oleh Allah ialah perbuatan makhluk yang mempunyai jasmani. Ya. Waqala, juga Allah memberitakan, walau tara idz-dzalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakum. Dan seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut, di saat-saat menjelang kematian, ghamaratil maut, sakaratil maut, ketika itu para malaikat basitu aydiyahum, membentangkan tangan-tangan mereka. Loh, malaikat punya tangan. Itu menunjukkan malaikat punya jasmani. Ya. Dan malaikat menyatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Dan nyawa itu pun keluar. Bergerak dari, kalau masuknya bergerak dari kepala ke kaki, kalau keluarnya dari kaki ke kepala. Hah? Bergerak terus. Makanya kita lihat orang yang mati itu kakinya dulu yang dingin, telapak kaki yang dingin, naik ke betis yang dingin, naik ke lutut, naik ke paha, terus terus dingin, dingin, dingin, sampai leher ada apa, suara atau kondisi di mana menunjukkan bahwa selesailah, sehingga menganga mulutnya dan terbelalak matanya, dan dituntunkan untuk salah satu daripada sunnah merawat jenazah, kemudian menutup apa mulutnya untuk diikat, ya, sehingga tak tertutup mulut itu, dan menutup kedua kelopak matanya sehingga memejam. Tapi ketika roh itu keluar, itu terbelalak, ha, dan mulut itu menganga begitu. Ha? Nah, para malaikat itu membentangkan tangannya, keluarlah roh kalian. Masya Allah. Keluar dengan penuh kengerian roh itu, dan diserahkan kepada malaikat azab oleh malaikat maut. Dan begitu nasib orang yang su'il khatimah, mati yang jelek. Nas'alullah ayyujirana min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Waqal, hatta idza fazi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Diberitakan pula di dalam Al-Qur'an ini, sehingga ketika telah hilang dari hati mereka ketakutan, fazi'an qulubihim, itu faza', rasa takut, hilang an qulubihim, dari hati mereka. Mereka mengatakan setelah hilangnya rasa takut di hati mereka itu, para malaikat menyatakan, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan, yang difirmankan oleh Tuhan kalian. Qalul haqqa, para malaikat menyatakan pada temannya, yang diucapkan, yang difirmankan adalah al-haq, wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, di dalam apa ayat ini menunjukkan sifat malaikat punya hati, punya rasa takut. Ya, ketika Allah berfirman mereka pingsan, mereka bergelimpangan pingsan. Ini berarti apa? Malaikat punya jasmani. Mereka ketakutan yang dahsyat ketika Allah berfirman. Kemudian ketika dibangunkan malaikat, malaikat itu pertama yang mereka tanyakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka enggak kuat. Jasmani mereka tidak kuat untuk menerima firman Allah Ta'ala, sehingga mereka bergelimpangan pingsan. Ya. Ha. Seperti juga Musa alaihissalam tidak kuat untuk melihat nur, cahaya Allah. Cahaya itu adalah hijab, yang kalau seandainya nur itu, hijab dalam bentuk nur itu bisa dilihat oleh Musa, dikatakan oleh Nabi, niscaya Musa akan bisa melihat Allah di Gunung Tursina. Tetapi ketika Allah baru menampakkan hijabnya saja, belum menyibakkan hijab itu, tetapi baru menampakkan hijab yaitu nur, pecahlah Gunung Tursina dan Nabi Musa terpelanting, terlempar dari punggung gunung itu karena terjadi goncangan yang dahsyat di gunung itu. Gunung tidak mampu untuk menanggung cahaya Allah, cahaya apa hijab yang menutup, yang mendindingi antara zat Allah dengan makhluknya. Pingsan Nabi Musa. Setelah pingsan, setelah siuman dari pingsannya Nabi Musa, terus kemudian menyatakan, sekarang aku beriman pada Engkau ya Allah, bahwa memang Engkau tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Ya. Tetapi ketika wahyu Allah turun, Nabi kuat untuk menerima wahyu itu. Dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Sedangkan para malaikat yang tidak ditugaskan oleh Allah itu bergelimpangan di langit dan di bumi, tidak kuat mendengar apa Allah berfirman. Nah, itu menunjukkan memang malaikat itu berjasmani. Ya, malaikat itu berjasmani. Iya. Wa qala fi ahli al-jannah, dan berkata, berfirman Allah tentang penduduk surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan para malaikat masuk menemui mereka ahlul jannah dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera bagi kalian dengan kesabaran yang kalian jalani. Fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik balasan di negeri ini, yaitu di akhirat ini. Jadi pekerjaan malaikat di sini, yadkhulun, itu menunjukkan pekerjaan apa? Makhluk yang berjasmani masuk keluar, itu pekerjaan makhluk yang berjasmani. Ya. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dalam sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda," apabila Allah mencintai seorang hamba, Jibril memberi pengumuman di kalangan para malaikat. Bunyi pengumumannya, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu." Allah mencintai si fulan, disebutkan namanya. Bahkan disebutkan nama bapaknya. Allah mencintai si fulan bin fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Fayunadiya Jibrilu fi ahli samai, idza ahabballahu al-'abda nada Jibrila, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Kemudian malaikat Jibril menyatakan, kemudian Allah menyatakan kepada malaikat Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu." Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia, wahai Jibril. Setelah Allah memberitahu Jibril, maka fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang telah dicintai oleh Allah itu. Fayunadiya Jibrilu fi ahli samai, maka Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit, yaitu para malaikat, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu." Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu. "Fayuhibbuhu ahlus samai," maka penghuni langit pun mencintai si fulan itu. "Hatta yudha'u lahul qabulu fil ardi," sehingga diletakkanlah kepada orang yang dicintai oleh Allah ini, diletakkan al-qabul, penerimaan di bumi. Penduduk bumi menjadi menerima orang tersebut karena Allah mencintainya. Maka di sini kita lihat bahwa Jibril dan para malaikat mempunyai sifat apa? Cinta. Ya, mencintai. Maka itu menunjukkan malaikat itu berjasmani, punya hati, punya rasa. Wa fihi aidan anhu, juga disebutkan dalam Sahih Bukhari pula dari Abi Hurairah, Abu Hurairah menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati," apabila datang hari Jumat, "kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu," setiap hari Jumat, maka atas setiap pintu dari pintu-pintu masjid, masjid yang dilaksanakan padanya sholat Jumat, al malaikatu, didapati para malaikat. Apa mereka lakukan di pintu-pintu masjid itu? Yaktubuna al awal, mereka tulis siapa yang pertama, maka ditulislah sebagai orang yang pertama. Wa idza jalasa al imamu tawus suhufah, dan apabila imam sudah duduk di atas mimbar, naik mimbar terus duduk, mengucapkan salam terus duduk, mereka tawus suhufah, mereka menggulung suhuf, apa, lembaran catatan amal itu. Waja'u yastami'una dzikra, dan mereka pun datang masuk ke dalam masjid untuk mendengar peringatan, mendengar adzikir, yaitu ilmu, mendengar nasihat, yang disampaikan dalam khutbah itu. Nah, ini juga menunjukkan kalau malaikat itu tidak berjasmani, bagaimana malaikat dikatakan di sini menulis, duduk, masuk. Nah, ini bagaimana kalau tidak berjasmani? Nah, maka pasti di sini menunjukkan malaikat itu berjasmani. Wa hadhihi an-nusus sharihatan fi anna al-malaikati ajsamun la quwa ma'nawiyyah. Nas-nas ini, dalil-dalil ini menunjukkan dengan jelas bahwasannya para malaikat itu mempunyai jasmani. Bukannya malaikat itu quwa ma'nawiyah, kekuatan maknawi saja. Kama qala za'irun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang itu. Wa 'ala muqtada hadhan hadhihi an-nusus ajma'al muslimun. Dan di atas pengertian atau konsekuensi daripada nas-nas dalil-dalil inilah kaum muslimin bersepakat tentang adanya, meyakini adanya malaikat dengan lengkap dengan jasmaninya. Ah, kita sudah membahas tentang malaikat. Ah, barakallahu fikum. Ila huna ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.